Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca matan Al-Jurumiyah 6. Barakallahu fikum. Dan pagi ini kita memasuki bab baru 6. Babu marfu'atil asma, bab isim-isim yang marfu'. Nah, barakallahu fikum. Nah, dipersilakan kepada Abu Isa untuk membaca matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babu ma'rifati ala, باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم، بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله. المرفوعات اسم yang رفع، ada tujuh. Nah, telah dijelaskan pada pertemuan lalu tentang pengertian rofa. Nah, yaitu ketika kita membahas tentang alamat tentang pembagian i'rab. I'rab dibagi menjadi empat. Ada rofa, ada nasab, ada khafad atau jar, ada juga jazm. Nah, barakallahu fikum. Di sini kita akan membahas isim-isim yang marfu. Artinya membahas tentang keadaan-keadaan isim itu marfu, yaitu rafa. Nah, yang rafa itu ringkasnya ibarat dari doma atau penggantinya doma. Kapan isim itu ditandai dengan doma atau penggantinya doma? Nah, ini pembahasannya. Nah, barakallahu fikum. Maka isim tidak akan keluar dari apa yang akan disebutkan ketika dia marfu. Nah, artinya ketika kita katakan isim ini marfu, tandanya doma atau penggantinya doma, maka kita harus menempati satu dari kedudukan berikut ini. Qala wa hiya, yaitu enam isim-isim yang rafa, yaitu al-fa'ilu. Yang pertama adalah fa'il. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh. Yang kedua, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Enam bahasa lainnya naibul fa'il. Yang kedua naibul fa'il, penggantinya fa'il. Yang ketiga, al-mubtada'u wa khabaruhu. 6, 3 dan 4, mubtada dan khabarnya. Yang kelima, ismu kana wa akhwatiha, isim kana dan saudari-saudarinya, yaitu yang beramal menyerupai kana, fil-fi'il yang beramal menyerupai kana. 6, yang keenam, khabaru inna wa akhwatiha, khabar inna dan yang menjadi saudarinya inna, yaitu huruf-huruf yang beramal amal inna. Yang ketujuh, at-tabi'u lil marfu', pengikut bagi marfu', yaitu lafat-lafat yang mengikuti i'rab yang tadi disebutkan, i'rab yang rafa'. Nah, apa saja itu? yang disebut dengan tabi atau tawabi, itu pengikut, yaitu an-na'atu na'at, wal-atfu ataf, wa-taukidu taukid, nam, wal-badalu, dan berikutnya adalah badal. Nam, barakallahu fikum. Ini isim-isim yang rapa yang disebutkan oleh mu'alif, nam, rahimahullah, secara garis besar. Nah, kalau dirinci lebih dari yang disebutkan oleh beliau, ya. Nah, nanti akan disebutkan satu persatu dari apa yang disebut, yang tadi disebutkan, akan disebutkan dirinci satu persatu mulai dari fa'il, kemudian al-fa'il alladhi lam yusama fa'iluhu, enam, sampai tawabi' tadi, sampai tabi', enam, barakallahu fikum. Enam, kalau dirinci jumlah marfu'at itu ada 15, ya, ada 15. Enam, yang pertama dia tuh sebagai apa, kalau dirinci 10 karena tawabiknya dihitung 1. Nah, karena tawabik dihitung 1, jadi kalau dirinci jumlahnya 10. Nah, yang pertama adalah fa'il. Nah, tadi ada di matan fa'il. Yang kedua naibul fa'il, yang disebut dengan al-fa'il aladhi al-maf'ul aladhi lam yusama fa'iluhu, itu naibul fa'il. Kemudian yang ketiga mubtada, nam, ada di situ. Yang keempat khobarnya ada juga. Yang kelima isim kana dan saudarinya, nam, ada juga. Yang keenam af'alul muqoroba, fi'il-fi'il muqoroba, nam, fi'il-fi'il yang menyerupai kana, hanya saja ada sedikit perbedaan dengan, dalam hal khobarnya, disebut af'al muqoroba. Nah, kemudian ismul huruf musyabaha bilaisa, isim untuk huruf-huruf yang menyerupai laisa. Nah, isim yang menyerupai laisa, isim. Kalau laisa fi'il, kalau ini isim, isim yang menyerupai laisa. Artinya dia beramal amal laisa. Laisa sendiri beramal kana. Nah, kemudian di sana juga yang ke-8 ada khobar inna. Khobar inna dan saudarinya, ya, khobarnya inna dan saudarinya ini termasuk dari marfu'at. Kemudian setelah itu yang ke-9 khobar la nafiya lil jinsi, khobar la nafiya lil jinsi. Nah, itu 9, ya. Setelah itu ditambah dengan tawabik yang 4, berarti jumlahnya 9 tambah 4 17. Nah, 13 jumlahnya. Nah, barakallahu fikum, yaitu na'at, kemudian atof, taukid, dan badal. Nah, lanjutkan matan, nanti semua akan dirinci. Tidak ada pembahasan berikutnya dari yang telah disebutkan tadi, yang disebutkan garis besar oleh mu'alif. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babul fa'ili. Al-fa'ilu huwa ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu وهو على قسمين ظاهر ومضمر. الظاهر نحو قولك. Nah, cukup, hasan. Babul fa'ili, bab fa'il. Al-fa'ilu wal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'lu. Fa'il adalah isim yang marfu' yang fi'ilnya disebutkan sebelumnya. Al-madhkuru disebutkan, qablahu sebelumnya, fi'luhu fi'ilnya. Nam, arti terjemahan mudahnya yang fiilnya disebutkan sebelumnya, yaitu sebelum fa'il. Nam, fa'il adalah isim yang marfu' yang fa'il, yang fiilnya disebutkan sebelum fa'il. Artinya apa? Fa'il dulu baru datang fa'il, itu artinya. Wahwa ala kismain, dan ada dua jenis fa'il, ada dua jenis, yaitu dhahirun dan mudmarun. Di lanjutan bacaan. Lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa huwa ala qismaini dhahirin wa mudmarin. Fadh-dhahiru nahwu qawlika qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama az-zaidani wa yaqumu az-zaidani wa qama az-zaiduna wa yaqumu az-zaiduna wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu wa qamat hindun wa taqumu hindun wa qamatil hindani wa taqumul hindani wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama ghulami wa yaqumu ghulami wa ma ashbaha dhalika. Lanjutan. Wal mudmaru itna ashara nahwu qawlika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Naam, hasab. Barakallahu fikum. Nah, kita kembali ke pengertian. Setelah antum baca contohnya, kita kembali ke pengertian. Karena membahas pengertian itu harus disertai dengan contoh ya. Nah, al-fa'ilu, fa'il adalah al-ismul marfu'u, isim yang marfu'. Nah, tadi disebutkan contoh qoma zaidun. Artinya apa? Zaid berdiri. Kita irob secara ringkas qoma zaidun. Qoma fi'ilun madin, zaidun fa'ilun marfu'. Naam. Qoma zaidan, qoma fi'ilun madin, azaidan fa'ilun marfu'. Qoma azaiduna, qoma fi'ilun madin, azaidun fa'ilun marfu'. Naam, itu ringkas. Kita irob agak lama sedikit. Agak panjang ya. Qoma fi'lun madin mabni alal fathi, zaidun fa'ilun marfu'un alamat rafihi doma. Naam. Doma zahiru al akhirihi. Kalau mau dikasih alasan, li anahu ismul mufrad. Qoma fi'lun, qoma azaidan, qoma fi'lun madin, azaidani fa'ilun marfu'un alamat rafihi alif niabatan anit doma, li anahu musanna. Qoma az-zaiduna, qoma fi'lun madin mabni 'alal fathi, az-zaiduna fa'ilun marfu'un 'alamat rafihi wawu niabatan 'anid dhamma li'annahu jamak mudzakkar salim. Naam. Sekarang lihat ke pengertian. Al-fa'il huwa ismul marfu', isim yang marfu'. Maka dia berupa isim. Terkecualikan pengertian ini mengeluarkan apa ini yang dikeluarkan? Fi'il dan huruf. Fi'il tidak bisa menjadi fa'il, huruf tidak bisa menjadi fa'il. Nah, namun dia berupa isim. Gitu ya. Ini yang terkecualikan. Kemudian isim di sini mencakup isim sharih. Yang pertama tadi terkecualikan kharaja, keluar, terkecualikan fi'il dan huruf. Isim ini mencakup dua. Pertama isim sharih. Yang kedua isim ghairu sharih atau muawwal. Muawwal ya. Ghairu sharih disebut masdar muawwal atau muawwal lebih ringkasnya. Nah, fa'il yang sharih seperti yang tadi disebutkan qoma zaidun, qoma az-zaidani, qoma az-zaidun. Nah, atau qomat az-zainabu, qomat zainabani, qomat az-zainabatu. Itu fa'il fa'il yang sharih. Nah, termasuk juga dalam pembagian berikutnya nanti ada dibagi fa'il dhahir dan fa'il dhamir nanti ya. Sekarang kita membahas tentang isim. Isim di sini mencakup isim sharih yang jelas. Sharih itu jelas artinya seperti yang tadi disebutkan. Yang kedua yang ghairu sharih, yang tidak sharih, tidak jelas. Maksudnya apa? Dia itu berasal dari takwilan, masdar muawwal. Nah, berupa dari fi'il dan fa'il yang ditakwil menjadi isim. Nah, contoh a'jabani an taquma. Nah, a'jabani an taquma, mengagumkanku engkau berdiri. A'jaba ini fi'il wazannya af'ala ya. Af'ala yuf'ilu. A'jaba kan? Naam. A'jaba di sini fi'ilun madin. Nun wiqaya, ya-nya sebagai objek maf'ulun bihi. Dhamir muttasil pamni ala sukun fi mahali nasbin maf'ul bihi. Sambil lihat depan tulis. Maf'ul bihinya. A'jaba fi'il nun wiqaya, ya-nya maf'ul bihi muqaddam. Mana fa'ilnya? Nah, fa'ilnya yang datang di belakang, karena antum lihat pengertian. Dalam pengertian disebutkan apa? Fa'il itu datang setelah fi'il, itu kan? Nah, fa'il datang setelah fi'il. Nanti kita akan bahas pengertian di atas. Ini kita membahas baru tentang isim dulu yang kita bahas. Belum membahas pengertian belakangnya. Nah, mana fa'ilnya ajaba? Antakuma, ini fa'ilnya. Antakuma. Nah, antakuma ini berupa apa? An huruf harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Lewatkan pembahasan an. Iya. Takuma fi'ilun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatun nasbihi fathha, wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Ahsanta. Anta. Nah, ini sebagai fa'il. Namun enggak bisa kita ucap sepanjang itu fa'il. Iya. Fa'ilnya adalah an, dia harfu masdarin mustaqbalin wa taquma, sebutan yang tadi itu enggak bisa kita seperti itu katakan untuk fa'il. Kita katakan apa? An wa madakhala 'alaiha. An dan yang masuk kepadanya yaitu kata yang datang setelah an bi ta'wil masdar. Ditakwil masdar. Sebagai apa? Sebagai fa'il untuk a'jaba. An namada khala alihi fi ta'wilil masdar fa'ilun li a'jaba. Apa ta'wilnya atau takdirnya? Takdirnya masdarnya dari takumu. Apa masdarnya? Qoma yakumu. Apa masdarnya? Qoma yakumu qiyamun kan? Qiyamun. Nah, ini masdarnya. Kemudian antum lihat ada fa'ilnya enggak antakuma. Fa'ilnya anta kan? Anta, nah, antanya keluarkan ke masdar, jadikan mudhof ilai. Kalau anta dijadikan mudhof ilai, berubah menjadi domir mutasil. Kalau anta ini domir munfasil ya. Iya. Maka keluarkan domir mutasilnya. Apa domir mutasilnya? Ka. Nah, maka menjadi kia, kia muka, rofa. Karena fa'il itu rofa kan? Iya. Maka harokatnya doma, kia muka. Maka takwil dari kalimat yang barusan kita baca, a'jabani kia muka. Jabani kia muka. Ini namanya takwil untuk isim ghairu sore. Pak fa'il untuk isim ghairu sore. Ghairu sore. 6. Mengerti sampai di sini? 6. Ulang. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu. Nah, kita bahas tentang isim dulu. Isim. Isim. Isim. Pengertian isim mengeluarkan atau mengecualikan fi'il dan huruf. Fi'il dan huruf tidak bisa menjadi fa'il. Nah, kecuali kalau dalam bab hikayah. Kalau bab hikayah lain. Gitu ya. Dalam bab hikayah. Bab hikayah itu antum misalkan berkata ja'a ba, ja'al ba'u. Ba'an huruf jar. Ja'al ba'u. 6. Datang huruf ba ba'da apa? Nah, di sini ja'a fi'il, al-ba'nya sebagai fa'il. Alal hikayah fa'il di sini. Bukan ba' masuk dalam susunan kalimat. Nah, diulang. pengertian isim mengeluarkan, mengecualikan fi'il dan huruf. Fi'il dan huruf tidak bisa menjadi fa'il. Kemudian isim yang disebutan tadi terbagi menjadi dua. Ada fi'il isim sore, yaitu fa'il yang berupa isim sore, seperti qauma zaidun, qauma azaidani, qauma azaiduna, dan seterusnya dari yang disebutkan pada contoh. Itu semuanya adalah isim sore. Yang kedua isim ghairu sore, yaitu isim mu'awwal. Isim mu'awwal atau disebut masdar mu'awwal. Nah, contoh a'jabani antakuma. Nah, mengagumkanku engkau berdiri. Mengagumkanku engkau berdiri. Takwil masdarnya a'jabani qiyamuka. Nah, ada enggak contoh-contoh yang lain? Contoh yang lain banyak, ya. Itu sekedar satu contoh untuk memahamkan bahwa fa'il itu termasuk masdar mu'awwal. Yang kedua marfu'. Al-ismul marfu'. Pengertian marfu' mengecualikan, terkecualikan mansub dan majrur. Artinya apa? Fa'il tidak mungkin mansub, tidak mungkin majrur. Nah, itu. Fa'il tidak mungkin mansub, tidak mungkin majrur. Tapi apa? Marfu'. Yang tanda rafa'nya adalah doma, fathah atau kasroh. Ini ya, terkecualikan mansub dan majrur. Kecuali untuk lugah tertentu yang sangat jarang ada fa'il itu mansub. Tapi itu sudah sama'i. Nah, sudah sama'i. Nah. Seperti ucapan mereka kharaqa, kharaqa al ats-tsaubu al-mismara. Mismar ini artinya paku, tsaubu pakaian. Bagaimana antum mengartikan? Kharaqa menembus, ats-tsaubu pakaian, mismar paku. Bagaimana mengartikannya? Paku menembus pakaian. Fa'ilnya mana? Paku. Al-thawbu sebagai maf'ul kan? Harokatnya kebalik kalau menurut kaidah, iya enggak? Iya. Yang mismar harusnya doma ditulis fathah, yang thawbu ya harusnya fathah ditulis doma. Nah, ini ada dalam lugah yang sangat jarang di bahasa Arab yang menyebutkan fa'il mansub, maf'ulnya marfu'. Maksudnya tanda irobnya, tanda irobnya. Ini sangat jarang, yang sangat jarang nggak kita bahas. Nah, dan ini pada sama'i ya, sama'i artinya kata-kata yang sudah sama'i dari mereka. Nah, yang sudah berlaku, tidak kita bisa, nggak boleh bikin-bikin sendiri dengan niat ini fa'il, ini maf'ul. Ya kita misalnya kita mengatakan misalkan doroba zaidun amron. Amron sebagai apa nih amron? Amron. Doroba zaidun amron. Amron sebagai maful fihi. Enggak boleh kita niatkan amron sebagai fa'il dengan mengatakan lugah qalilah tadi. Bahasa yang sangat jarang tadi. Kenapa? Karena itu sudah sama'i kita. Kita terimanya. Nah, kembali ke pengertian. Al-fa'il huwa ismul marfu'. Fa'il adalah isim yang marfu'. Terkecualikan dari istilah marfu' adalah apa? Mansub dan majrur. Fa'il tidak mungkin mansub, tidak mungkin majrur. Kalau majzum bisa enggak fa'il? Kenapa? Karena isim tidak mungkin majzum. Majzum itu pada fi'il. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu apa pengertiannya? Al-ismul marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang fi'ilnya disebut sebelumnya. Yang fi'ilnya disebut sebelumnya. Al-ismul marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu. Nah, ada lagi, ada yang terlewat ya. Ada yang terlewat yang tadi disebutkan isim yang marfu, dia harus marfu, tanda rafa'nya berupa doma atau penggantinya doma, terkecualikan mansub dan majrur. Kecuali pada bahasa yang sangat jarang fa'il terkadang mansub. Itu ya. Mansub secara harokat saja di sini. Kemudian juga dan juga tidak majrur. Majrur dengan apa? Majrur dengan idhofa. Nah, dengan huruf jar asli itu tidak mungkin fa'il itu majrur dengan idhofa atau dengan huruf jar asli. Adapun fa'il majrur dengan huruf jar ziyadah, huruf jar tambahan zaidah, maka itu bisa terjadi. Fa'il majrur dengan harful jar zaid. Harful jar zaid. Nah, contoh apa? Maja ana min Basir. Tidak ada Basir ini orang. Tidak ada seorang pun yang datang. Maja ana min Basir. Tidak ada seorang pun yang datang kepada kami. Ma nafiya ja'a fi'lun madin. Na di sini sebagai objek yang diawalkan. Min harful jar zaid Basirin majrurun lafzan marfu mahalan. Basir di sini majrur lafzan, artinya lafadznya majrur. Lafadznya majrur karena harokatnya kasro ya. Marfu mahalan. Apa marfu mahalan? Menempati kedudukan rofa. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Fa'il. Huruf jar ini zaid, huruf jar tambahan. Seperti adanya, seperti tidak ada. Kalau kita buang maja'ana basirun, nah itu. Namun kita kasih huruf jar zaid, keberadaannya seperti tidak ada dalam i'rab. Kalau dalam arti dia memiliki kedudukan, kedudukannya taukid, memperkuat ucapan. Nah, maja'ana min basir. Nah, di sini fa'il bisa majrur. Fa'il bisa majrur, namun majrurnya oleh harful jar zaid, ya, yang majrur secara lafat, namun kedudukannya tetap marfu. Nah, cara i'rabnya bisa seperti tadi yang disebutkan, ma'nafiya, maja'ana min basir, ma'nafiya, ja'a fi'lun madin, mabni alal fathi, na domir mutasil mabni ala sukun fi mahli nasbin mafulun bihi, min harful jar zaid, basirin majrurun lafzon lafzon marfu'un mahalan li'anahu fa'il. Atau i'rab yang kedua, basirin fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi doma muqaddara mana'a min dhuriha harakatu harful jar zaid. Mana'a min dhuriha harakatu harful jar zaid. Basir adalah fa'il yang marfu', tanda rufaknya doma muqaddara, doma yang diperkirakan, disembunyikan, tidak bisa dinampakkan karena harokat huruf sir zaid. Ya, karena istighol mahal di harokat harful sir zaid. Itu i'rabnya. Nah, syaitnya apa? Syaitnya ketika dikatakan al-fa'il itu adalah isim marfu', nah, di sini ada pengecualian tentang bolehnya fa'il itu majrur dengan huruf jar zaid. Nah, nanti huruf jar zaid itu ada syarat-syaratnya. Kapan huruf jar zaid itu? Syaratnya diantaranya, kalau kalamnya berupa kalam manfi, diawali oleh ma. Nah, atau yang diawali oleh ma atau istifham. Terus juga setelah huruf jar zaid itu berupa isim nakira. Nah, barakalawfikum. Nanti akan ada pembahasan ini di kitab Al-Mumtik fi Ilmi Nahwi. Ini sekedar secara ringkas bahwasanya apa? Di sana ada istilah harful jar zaid yang datang sebelum fa'il, yang datang sebelum fa'il. Fa'il tetap menempati kedudukannya fa'il. Nah, lalu disebutkan dalam pengertian fa'il tadi, al-ismul marfu al-madhur qablahu fi'luhu, yang fi'ilnya disebut sebelumnya. Nah, antum lihat contoh-contoh yang ada di buku. Qoma Zaidun, qoma Az-Zaidani, qoma Az-Zaiduna, atau kalau diucap mudhari', yaqumu Zaidun, yaqumu Az-Zaidani, yaqumu Az-Zaiduna. Fa'il semuanya datang setelah fi'il, iya kan? Iya. Fa'il setelah fi'il. Artinya apa? Fi'il dulu baru fa'il. Al-madhkur qablahu fi'luhu, yang fi'ilnya disebut sebelum, yang fi'ilnya disebut sebelum fa'il. Nah, maka harus apa ini? Fa'il harus datang setelah fi'il. Fa'il harus datang setelah fi'il. Kalau dibalik boleh enggak? Kalau dibalik kedudukannya berubah. Kalau kita balik yang qoma Zaidun, kita balik menjadi apa? Zaidun. Zaidun qoma. Lalu qoma Az-Zaidani kita balik menjadi apa? Az-Zaidani. Jadi koma harus dikasih alif. Az-Zaidani koma. Koma Az-Zaiduna menjadi apa? Al-Zaiduna Qomu. Lalu yang Qomat, Qomat Zainabu, kita balik menjadi Zainabu Qomat. Nah kalau dibalik, lalu Az-Zainabani, Az-Zainab, Qomat Az-Zainabani menjadi apa? Tadi Zainab, tadi Zainabu jangan dikasih al ya. Zainabu Qomat tadi. Sekarang kasih al. Az-Zainabani. Kenapa dikasih al kalau musanna? Zaidun tanpa al ya. Zaidun Qomat tanpa al. Az-Zaidani ada alnya. Az-Zaiduna ada alnya kan? Zainabu enggak ada al. Ketika dibikin musanna Az-Zainabani dan dibikin jamak Az-Zainabatu ada alnya. Kenapa? Karena diniatkan nakiro aksantum. Rinciannya buka kembali Al-Mumti' fi ilmi tasrif, bab cara membuat isim musanna akan dijelaskan kenapa harus ada al. Nah, di situ pembahasannya di murja'ah lagi ya. Syaitnya apa ketika nama itu dibikin musanna dan jamak alnya dikeluarkan. Az-Zainabani qomata. Az-Zainabuna apa? Az-Zainabatu, Az-Zainabatu apa? Kumna. Az-Zainabatu kumna. Nah. Nah, ini bentuk kalimat kalau dibalik. Kalau fa'il kita taruh di depan jadi berubah belakangnya. Karena yang di depan itu bukan fa'il lagi, namanya menjadi mubtada. Kalau dirubah namanya bukan fa'il lagi menjadi mubtada. Fa'ilnya di belakang. Nah. Jadi fa'il itu harus datang setelah fi'il. Qoma Zaidun, qoma Zaidani, qoma Zaiduna. Yaqumu Zaidun, yaqumu Zaidani, yaqumu Zaiduna ya. Datang setelah fi'il. Qomat Zainabu. Qomat Zainabani, qomat Zainabatu. Nah. Kalau dibalik Zaidun qoma. Zaidun mubtada, qomanya khobar. Az-Zaidani qoma. Az-Zaidani mubtada, qomanya khobar. Az-Zaiduna qomu. Az-Zaiduna mubtada, qomunya khobar. Nanti pembahasannya, pembahasannya pada mubtada khobar nanti yang akan datang. Zainabu qomat. Az-Zainabu mubtada qomat khobar. Az-Zainabani qomata. Az-Zainabani mubtada qomata khobar. Az-Zainabatu qumna. Az-Zainabatu mubtada qumna khobar. Nah, khobar di situ maksudnya khobar dalam bentuk jumlah. I'rab singkatnya khobar. Kalau i'rab dipanjangkan kita i'rab jumlah minal fi'il wal fa'il fi mahalli rafin khobar. Az-Zaidun mubtada'un marfu' alamat rafihi dhamma. Qoma fi'lun madin mabni 'alal fathhi wa fa'iluhu damir musatir bihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila Zaidun. Wa jumlatu minal fi'il wal fa'ili fi mahalli rafin khobar. Nah, kalau kita i'rab panjangnya gitu. Cuman tadi disebutkan Zaidun mubtada qoma khobar i'rab ringkas. Nah, sekarang kembali ke pengertian. Al-fa'il alismul marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu. Isim marfu yang fa'ilnya disebut setelah fi'il atau yang fi'ilnya disebut sebelum fa'il. 6. Sekarang coba di-i'rab. Mulai dari qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Ya. Pegang pusat mati i'rab. Qoma Zaidun, qoma fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. Iya, wa Zaiduna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah dhahirah. Iya, sambil lihat papan tulis antum bisa lancar ya. Insyaallah. Insyaallah. Ya, Abu Safnat. Insyaallah. Lihat papan tulis. I'rab itu lebih gampang ketika lihat papan tulis. Karena memahami, menjiwai apa yang di sampaikan. Antum baca bukunya. Kalau belajar i'rab dari buku sebelum pelajaran. Nah itu. Tapi ketika pelajaran bukan dari buku, lihat dari papan tulis atau dari kata yang antum keluarkan dari buku. Nah, itu i'rab. Ya, lanjutan. Qoma Az-Zaidan. Qoma Az-Zaidani. Qoma Az-Zaidanu. Qoma Az-Zaidani. Zaidani. Qama az-zaidani. Isim musanna, iya. Qama. Qama fi'lun madhi mabniun wa az-zaidani mabni mabni 'alal fathhi. Mabni tandanya fathah. Qama fi'lun madhi mabni 'alal fathhi. Iya, ahsantum. Az-zaidani fa'ilun. Fa'ilun marfu. Marfu'un. Alamatu rafihi. Wa alamatu rafihi alif. Alif niabatan. Niabatan ala dhum ala dhum. Ani an anid dhumati. Ah. Niabatan anid dhumati. Anid dhumati. Li'annahu. Li'annahu ismul musanna. Ismun musanna. Musanna. Ahsantum. Kenapa tadi disebutkan fa'ilun marfu'un? Azaidani fa'ilun marfu'un. Kenapa enggak ucap fa'ilun mansubun? Karena pembahasan kita ini, pembahasan kita marfu'atil asma, isim-isim yang marfu. Yang pertama apa? Fa'il. Fa'il. Nanti akan datang pembahasan al-mansubatil asma. Sebutan yang pertama maf'ulun bihi. Nah, ketika kita mengucap maf'ulun bihi, kita katakan maf'ulun bihi mansubun. Itu ya. Jadi maksudnya untuk memahamkan antum ini, ketika ngi'rab kenapa ada ucapan fa'ilun marfu'un, maf'ulun bihi mansubun? Karena sesuai dengan babnya. Kita sekarang masuk dalam bab kolom-kolom marfu'at. Marfu'at ini memiliki isim-isim yang masuk dalam kolom tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah fa'il. Sehingga antum ucap fa'ilun marfu'un. Kalau fi'il madi, kenapa tadi disebut fi'ilun madin mabni alal fathi? Karena fi'il terbagi dua, ada mu'rab, ada yang mabni. Kalau fi'il yang mabni, fi'il madi semuanya mabni. Fi'il amr semuanya mabni. Ketika antum dapati fi'il madi, antum katakan fi'lun madin mabni mabniun. Lalu sebutan mabni ala afa, ala titik-titik. Fi'lul amrin mabni ala titik-titik. Nah, ketika antum dapati fi'il mudore, fi'il mudore itu mu'rob. Maka antum katakan fi'lun mudore'un marfu'un, atau fi'lun mudore'un mansubun, atau fi'lun mudore'un majzumun. Nah, kecuali kalau fi'il mudore' yang bersambung dengan nun niswa, langsung dikatakan fi'lun mudore'un mabniun litisolihi binun niswa, atau yang bersambung dengan nun taukid. Ditasolihi bi nun taukid. Selain itu kita katakan fi'lun mudhari'un marfu'un majzumun atau mansubun. Nah, itu ya, ini kaidah-kaidah umum untuk mengi'rab ketika ketemu fi'il atau ketika ketemu isim. Nah, aqama az-zaiduna, tambah Abu Sadab. Qama az-zaiduna di'rab. Qama az-zaiduna atau antum yakumunya sekarang. Yakumu az-zaiduna, karena bisa madi bisa mudhari ya, sama. Yakumu az-zaiduna. Yakumu az-zaiduna. Yakumu fi'lun. Fi'lun mudhari'un marfu'un mansubun atau majzumun? Marfu'un. Marfu'un. Nah, kenapa antum bilang marfu'un? Karena tajarrud terbebas dari penasob dan penjazm. Nah, gampang ketika kita hukumi marfu' itu sebelumnya ada enggak amil nasab atau amil jazmnya? Kalau enggak ada langsung jangan ragu, antum ucap marfu'un. Diulang. Yaqumu fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu'un, iya. Wa alamatu rafihi. Rafihi ad-dhammah. Dhammah, ahsantum. Ya, kemudian az-zaituna. Az-zaituna fa'ilun. Fa'ilun marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu. Alamatu rafihi. Rafihi al-wawu. Niabatan. Niabatan han anil dhommati. Dhomma li'annahu. Li'annahu. Li'annahu itu karena ismun, artinya karena. Li'annahu karena. Li'annahu mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim is li'annahu jam'un mudzakkarin salimun. Ahsantum. Ya, Abu Rizal mau ngirab qomat Zainabu. Kalau mau irab qomat Zainabu yang taknya li ta'nis nanti. Qomat Zainabu. Qoma fi'lun madin seperti ini ucapnya sama. Qomat Zainabu. Qoma fi'lun madin. Qomat Zainabu. Iya. Qomat fi'lun madi mabni ala alal fath. Iya, alal fathhi. Wa ta li ta'nis. Artinya ta itu untuk tanda fa'ilnya mu'anas. Fa'il itu perempuan, maka dikasih ta. 6. Az-Zainabu fa'ilun marfu'un. Marfu'un wa alamatu rafihi. Wa alamatu rafihi dhamma. Dhamma, ahsantum. Bisa ya? Abu Isa. Qomat, Qomat az-Zainabani, Qomat Zainabani. Kalau kita baca wasol, Qomatil, Qomatiz Zainabani, gitu kan? Kalau kita baca putus, Qomat az-Zainabani. Kalau kita baca wasol, Qomatiz, Qomatiz Zainabani, Zainabani, Qomatiz Zainabani di Irab. Qomatiz Zainabani. Iya. Qomat, Qomat madin. Iya. Qomat fi'lun madin al-fathi. Iya. Baca alamatu ta'nis. Ya, ta li ta'nis atau alamatu ta'nis. Az-Zainabani. Az-Zainabani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Iya. Niabatan anil anil dhammati li'annahu minal musanna. Naam, ahsantum. Naam, sekarang masuk ke masih Abu Isa. Takumu az-Zainabatu, takumu Zainabatu, ya. Qomat Zainabatu atau takumu Zainabatu, antum ambil yang mudhari'nya. Takumu az-Zainabatu di i'rab. Takumu Zainabatu. Takumu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Az-Zainabatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al at wa alamatu rafihi ad-dhamma. Naam, li'annahu minal li'annahu jam'ul jam'i jam'u mu'annasis salimi. Salim. Naam. Kalau yang sayyiduna jamak mudzakkar salim, kalau Zainabatu jamak mu'annas salim. Ahsantum. Barakallahu fikum. Untuk perhatikan, tadi disebut alamat ta'nis ya. Jadi kalau fa'ilnya itu mu'annas, fi'ilnya diberi alamat ta'nis. Fi'il diberi alamat ta'nis. Nanti ada yang pemberian ini bersifat wajib, ada yang bersifat jaiz. Pemberian tak ta'nis pada fi'il, ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat jaiz, itu boleh. Nah, kalau pada fi'il madi bentuknya tak ta'nis, qomat. Kalau pada fi'il mudhari' bentuknya huruf mudhara'a. Lihat yaqumu zaidun pakai iya kan? Kalau ketika fa'ilnya mu'anas pakainya tak, takumu Zainabu. Kalau pada madi koma dan komat. Nah, ini diantara tanbih yang antum harus perhatikan. Kalau fa'il itu mu'anas, maka diberi tak ta'nis untuk fi'il madi. Kemudian untuk fi'il mudhara'nya berupa tak mudhara'a. Komat Zainabu atau takumu Zainabu. Nah, kalau fa'ilnya mudzakkar memakainya tanpa tak ta'nis, yaitu koma Zaidun atau yakumu Zaidun. Nah, kemudian yang kedua yang harus anda perhatikan, fi'il tetap bentuknya mufrad. Maksudnya mufrad di situ tidak bersambung dengan alif atau wawu jama'ah atau yang lainnya. Meskipun fa'ilnya berupa musana dan jama'. Kita lihat koma Zaidun, koma az-Zaidani, koma az-Zaiduna. Fa'il berubah enggak? Berubah dari mufrad Zaidun menjadi az-Zaidani musana, berubah menjadi jamak az-Zaiduna, ya. Fi'ilnya tetap enggak? Tetap fi'ilnya itu koma. Semuanya pakai koma. Koma Zaidun, koma az-Zaidani, koma Zaiduna. Nah, fi'ilnya tetap. Fi'ilnya tetap ya. Yang berubah fa'ilnya saja. Artinya apa? Fi'il tetap dalam bentuk mufrad. Meskipun fa'ilnya mufrad, musana atau jamak. Begitu juga pada yang fa'ilnya mu'annas, fa'il mu'annas yang perempuan. Qomat Zainabu, qomat Zainabani, qomat Zainabatu. Iya enggak? Nah, di sini antum dapati bahwa fa'il berubah dari Zainabu menjadi Zainabani menjadi Zainabatu, berubah. Fi'ilnya tetap qomat, semuanya pakai qomat. Qomat Zainabu, qomat Zainabani, qomat Zainabatu. Nah, gitu ya. Kalau fi'ilnya mudhari' juga tetap pakainya takumu semua, takumu Zainabu, takumu Zainabani, takumu Zainabatu. Nah, ini untuk yang contoh fi'il koma. Kalau fi'ilnya diganti menjadi kataba, kataba Zaidun, katabat Zainabu, taktubu Zainabu, taktubani Zainabani, taktubu Zainabatu. Kan gitu. Kalau fi'ilnya kita rubah. Nah, untuk pemberian tak ta'nis tadi atau pemberian tak pada fi'il, baik pada tak ta'nis pada fi'il madi ataupun tak pada fi'il mudoreknya, ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang jawazan, ada yang tidak boleh diberi tak. Di mana perinciannya? Nanti aja di kitab Al-Mumtik fi ilmin nahwi. Di situ aja. Taktubani Zainabani. Taktubu Zainabani. Tadi taktubani Zainabani. Oh, saya langsung ucap. Ahsan dong. Kalau diganti fi'il mudhari' yang lain, taktubu, taktubu Zainabu, taktubu Zainabani, taktubu Zainabatu. Ya, diingatkan kalau terburu-buru ucap ya. Nah, taktubu Zainabu, taktubu Zainabani, taktubu Zainabatu. Takumu Zainabu, takumu Zainabani, takumu Zainabatu. Nah, kemudian pemberian tak ini baik pada tak ta'nis pada fi'il madi atau tak yang pada huruf mudhari', ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang mumtani yang tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Selesai dari fa'il, membahas pengertian dan membahas contoh. Pengertian tadi disebutkan al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Nah, ini pengertian dari fa'il. Itu apa? Isim marfu' yang fi'ilnya disebut sebelum fa'il. Yang fi'ilnya disebut sebelum fa'il. Pengertian isim mengecualikan fi'il dan huruf, tidak mungkin bisa menjadi fa'il. Ya. Pengertian isim mencakup isim soreh dan isim ghairu soreh. Isim soreh seperti contoh yang barusan antum irob. Isim ghairu soreh maksudnya isim mu'awwal, seperti pada contoh a'jabani antakuma. Nah, apa masdar mu'awwalnya untuk kalimat ini a'jabani antakuma? A'jabani kia muka. Nah, kemudian al-madhkur qablahu fi'luhu, yang fi'ilnya disebut sebelum fa'il, yaitu mengecualikan yang fa'ilnya diawalkan. Yang fa'ilnya diawalkan nanti bukan jadi fa'il lagi, menjadi apa namanya? Mubtada. Menjadi mubtada. Ketika itu susunan katanya berubah. Yang tadinya koma az-zaidani menjadi az-zaidani koma. Yang tadi koma az-zaiduna ketika dibalik menjadi az-zaiduna komu. Nah, itu menjadi gitu ya. Kenapa? Karena khobar itu harus ada domir yang kembali ke mubtada. Kalau khobarnya berupa jumlah, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, harus ada robitnya. Robitnya bisa berupa domir yang kembali ke mubtada. Lihat contoh yang ditulis di sini. Kalau kita balik menjadi Zaidun koma, Azaidani koma, Azaiduna komu, Azainabu komat, Azainabani komata, Azainabatu kumna. Nah, ini semuanya khobar dalam bentuk jumlah, jumlah fi'liyah, yaitu fi'il dan fa'il yang di garis bawah, yang terlihat yang garis bawah. Ini semuanya fi'il dan fa'il, kedudukannya khobar. Kalau khobar itu berupa jumlah, nanti akan datang pembahasannya pada pembahasan mubtada khobar ya. Pada pembahasan mubtada khobar akan dirinci. Harus ada domir nih untuk khobar jumlah ini. Yang domir ini kembali ke mubtada. Koma mana domirnya? Huwa. Azaidani koma mana domirnya? Alif. Azaiduna qaumu mana domirnya? Wawu. Nah, domir-domir ini akan sesuai dengan mubtada, akan sesuai. Kalau enggak sesuai berarti bukan benar, bukan kalimat yang benar. Nah, seperti al-antum mengucap azaidani qoma. Ini berarti bukan khobar karena enggak ada domir yang kembali. Kalimatnya salah. Azaiduna qaumu domirnya wawu. Azainabatu qomat domirnya hiya. Nah, azainabatu qomata domirnya fa'alid. Azainabatu kumna domirnya nun niswa, yang kembali ke Azainabatu. Nah, ada pertanyaan? Ya. Tanbah satu tanbih sebelum itu tutup. Tadi disebutkan bahwa al-madhkur qablahu fi'luhu, fa'ilnya disebutkan sebelum fi'ilnya. Kemudian fi'il ini harus mufrad tadi ya. Baik fa'ilnya musana ataupun jamak harus mufrad, bentuknya tunggal gitu fi'ilnya. Qoma Zaidun, qoma Zaidani, qoma Zaiduna. Enggak boleh antum rubah yang musana dan jamak, antum ikuti qoma Zaidani, antum kasih alif menjadi qoma Zaidani. Qoma Zaiduna antum kasih wawu menjadi qomu Azaiduna. Ini enggak boleh. Qoma Zaidun. Ini boleh. Sama-sama tunggal kan? Qomanya tunggal, Zaidun tunggal. maksud tunggal, maksud fiil tunggal ini fiil yang enggak bersambung dengan fa'il. Kan itu. Kalau qoma dikasih alif, azaidani, boleh enggak kalimat ini? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena kenapa enggak boleh? Karena qoma sudah ada fa'il. Qoma, mana fa'ilnya? Alif. Nah. Qomu azaiduna. Sudah ada fa'il belum pada qomu? Sudah ada, mana fa'ilnya? Wawu. Nah, ketika antum tulis seperti ini, qoma azaidani, qomu azaiduna, berarti ada dua fa'il nanti. Karena itu para ulama melarang. Enggak boleh kalimatnya qoma azaidani, qomu azaiduna. Karena qoma sudah mengandung fa'il yaitu dhamir mutasil alif. Karena qomu sudah mengandung fa'il yaitu wawu. Sehingga tidak boleh ditulis seperti itu, kecuali untuk bahasa yang jarang terjadi seperti ini. Lugo Bani Haris ibn Ka'ab, lugo namanya lugo akaluni barogif, lugo nyamuk-nyamuk menggigitku namanya, akaluni al barogif, yaitu nyamuk-nyamuk menggigitku. Boleh seperti ini, koma azaidani, komu azaiduna. Namun ini lugo yang jarang, maksudnya disampaikan di sini, barangkali antum dapati di kitab tertentu seperti ini, jangan langsung salahkan, berarti itu ikut lugo akaluni al-barokif, lugo Bani Haris bin Ka'ab, atau Ka'ab bin Haris ya, lugo Bani Haris bin Ka'ab singkatan. Barakallahu fikum. Nah kalau kalimatnya seperti ini, koma azaidani, tetap komanya fi'il madi, alifnya apa? Nah, di sini ada yang mengatakan alifnya fa'il, azaidani sebagai badal. Ada yang mengatakan komanya fi'il, alifnya sekedar huruf, enggak ada kedudukan dalam i'rab. Huruf lawahik, azaidan sebagai fa'il. Nah, ada perselisihan pendapat tentang itu. Qomu azaiduna, qomu komanya fi'il madi, wawunya ada yang mengatakan fa'il, azaiduna sebagai badal. Qomu i'rab yang lainnya, qomu azaiduna, qomu koma fi'il, wawunya sebagai harful lawahik yang tidak ada kedudukan dalam i'rab, azaidun sebagai fa'il. Nah, ya kita cukupkan sampai di sini. Enggak ada pertanyaan? Ingat ya, faedah-faedah ini. Kalau antum lupa silakan tulis. Ini garis-garis besar. Nanti pada pertemuan mendatang kita akan membahas pembagian fa'il kepada fa'il dhohir dan fa'il mutmar. Fa'il dhohir dan fa'il domir. Yang disebutkan dalam buku contohnya dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, yaitu fa'il-fa'il yang berupa domir. Naam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.